سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dalam hadis yang ke-28, hadis yang agung, hadis Al-Arbab Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, yang terdapat di dalamnya wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seakan-akan wasiat tersebut adalah wasiat perpisahan, wasiat dari orang yang akan berpisah, yang di dalamnya terkandung pesan-pesan yang sangat mendalam, yang kemudian termasuk bagian yang penting dari ajaran ini, yaitu pesan dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wasiat untuk selalu taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, juga wasiat untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnahnya al-khulafaur rasyidin, terutama ketika terjadi khilaf, terutama ketika terjadi khilaf. Maka hari ini insyaAllah akan kita lanjutkan pembacaan pada syarah dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dari hadis yang ke-28 ini. Beliau akan membawakan faedah-faedah mengenai hadis ini yang bisa dipetik dari hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa min fawaidi hadal hadis, dan termasuk faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini. Al-ula hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala maw'idhati ashabihi, itu betapa bersemangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan maw'idhah, nasihat dan petuah kepada para sahabatnya. Qala haythu ya'ti bil mawa'idhi al mu'athirah allati tawjalu minha al qulub, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah-petuah yang begitu mengena, yang dengannya hati menjadi takut. Wa tazrafu minha al uyun, demikian pula mata-mata para sahabat menjadi mengalir air matanya dikarenakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini faedah yang pertama, bahwasanya beliau betul-betul bersemangat dalam memberikan mawaidhah kepada para sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat merasakan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli kepada para sahabat tersebut. Dan juga kemudian mereka tergerak untuk beramal dengan petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Qala rahimahullah as-saniyatu wa minha, dan di antara faedah dari hadis ini, annal insana al-muwaddi'a alladhi yuridu an yughadira ikhwanahu yanbaghi lahu an ya'idhahum mau'idhatan takunu dzikra lahum. Bahwasanya seseorang yang hendak meninggalkan para saudaranya, itu saudara sesama muslim, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan teman-teman yang selama ini dia bersamanya, orang yang muwaddi', yaitu yang mengucapkan al-wada', selamat tinggal kepada para sahabatnya, yang bagilahu an ya'idhahum, sudah sepantasnya baginya untuk kemudian memberikan petuah kepada mereka dengan suatu petuah yang menjadi pengingat bagi mereka. Jadi sepantasnya inilah yang kemudian dilakukan oleh seseorang yang akan meninggalkan saudara-saudaranya, saudara-saudara se-Islam bersama kaum muslimin yang dia biasa kemudian setiap hari duduk bersama mereka, berbincang bersama mereka, saling bekerja sama, berta'awun dengannya. Hendaknya apabila akan pergi meninggalkan daerah tersebut, atau kemudian ya, akan melakukan safar, melakukan perjalanan jauh dan tidak akan kembali dalam waktu yang lama, hendaknya dia melakukan yang seperti ini, memberikan petuah kepada mereka. Qala mu'idhatan mu'asiratan balighatan, yaitu petuah yang begitu mengena dan mendalam. Qala li'anna al-mawa'idha 'inda al-wada'i la tunsa. Dikarenakan petuah-petuah yang diberikan ketika al-wada', ketika perpisahan, la tunsa, tidak bisa dilupakan, ya. Selalu teringat petuah tersebut, ya. Dikarenakan memang itu adalah suatu keadaan yang betul-betul menyentuh hati, akan berpisah dengan saudaranya yang selama ini dikenal, saudaranya yang selama ini akrab, selalu bersama, sehingga ketika berpisah ada rasa sedih di situ. Jadi dengan adanya rasa sedih tersebut, terbuka hatinya untuk kemudian benar-benar mendengarkan apa yang akan diungkapkan oleh sahabatnya tersebut, oleh saudaranya tersebut. Demikian pula orang yang akan memberikan mawaidhah tadi, yang akan memberikan petuah pun akan berusaha untuk benar-benar memberikan yang terbaik dari petuah yang bisa dia sampaikan kepada saudaranya. Nasihat-nasihat yang dia anggap penting, dan dia pun juga berusaha untuk kemudian menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga petuah tadi bisa diterima, petuah tadi benar-benar mengena, karena dia akan berpisah dengan saudara-saudaranya tadi. Maka ini adalah suatu yang kemudian sepantasnya dilakukan. Qala as-salisatu wa minha, dan di antara faedah dari hadis ini, al-wasiyatu bitaqwallahi azza wa jal, wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Qala fa hadhihi al-wasiyatu hiya wasiyatullahi fil awwalin wal akhirin, karena wasiat ini, wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri kepada orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang kemudian datang terakhir dari umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berikan wasiat kepada mereka untuk terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dalam keadaan di hadapan manusia atau kemudian tidak dilihat manusia, dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dan dalam setiap keadaan. Ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dan yang sedang hidup di muka bumi ini dan yang nanti akan hidup setelah zaman ini, maka Allah Subhanahu wa taala memesankan dan memfatwakan, memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala liqaulihi taala, yaitu berdasarkan firman Allah taala, yaitu yang menunjukkan bahwasanya ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang datang terakhiran. Yaitu berdasarkan firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan demikianlah sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian, para ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, telah diwasiatkan kepada mereka dengan wasiat apa? Wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Inilah wasiatnya kepada ahlul kitab Yahudi, Nasrani, juga kepada umat Islam, wasiatnya sama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah pembuka bagi jannah Allah Subhanahu wa taala, kunci dari jannah Allah yaitu at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-jannah, tu'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang manusia apabila mau masuk ke dalam al-jannah, maka hendaknya dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu sampai yang sekarang, dikarenakan sangat pentingnya ketakwaan ini, merupakan pembuka dari al-jannah, pembuka dari surga. Qala rahimahullah ar-rabi'atu wa minha, dan di antaranya pula dari faedah yang ada di dalam hadis ini, al-wasiyatu bis-sam'i wa tha'ah li wulatil amri, wasiat untuk mendengar dan taat kepada para pemerintah. Qala wa qad amara Allah bidzalika fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut pula dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah, taatilah Allah. Ini yang pertama, yang paling utama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pokok dan landasan dari ketaatan-ketaatan yang lain, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa athi'ur rasul, dan taatilah rasul. Ini yang kedua, yang merupakan mentaati rasul yang merupakan pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa sesuatu dari dirinya sendiri, dari diri beliau sendiri. Ketika memerintahkan, maka itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Man yuti rasula faqad ata'a Allah. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Ketaatan kepada rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memiliki urusan di antara kalian, yaitu pemerintah, yaitu penguasa. Ya. Ada juga yang kemudian mentafsirkan bahwasanya tidak hanya penguasa, namun penguasa dan ulama. Qala wa hadzal amru mashrutun bi an la yu'mara bi ma'siyatillah. Namun perintah ini, perintah untuk mentaati penguasa, itu dipersyaratkan padanya bahwasannya yang diperintahkan bukanlah kemaksiatan kepada Allah. Dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh pemerintah tadi. Nah. Qala fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a lahu. Maka apabila kemudian diperintahkan untuk bermaksiat, diwajibkan untuk sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemudian sikap mendengarkan perintah dari mereka. Wala ta'ata fi ma'siyatillah, dan juga tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila yang diperintahkan adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan ketaatan kepada waliul amr, di hadapan ketaatan kepada para pemerintah atau penguasa. Dikarenakan ketaatan kepada penguasa itu sendiri merupakan cabang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percabangan ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian mentaati pemerintah penguasa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, maka tidak ada kewajiban itu. Namun itu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib ya. Maka karena ini adalah suatu percabangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila perintah dari pemerintah itu atau penguasa tadi bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa, tidak boleh bagi seorang untuk kemudian mentaati pemerintah. Qala liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara ma'ruf. Perkara ma'ruf adalah perkara yang baik. Baik menurut apa? Yang disebut baik adalah yang baik menurut syariat. Al-ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang dari sisi makna ya sebenarnya al-ma'ruf itu perkara yang dikenali. Ma'ruf itu lawan dari majhul. Ma'ruf itu adalah perkara yang dikenali. Dikenali apa? Dikenali baiknya. Dikenali baiknya dari sisi apa? Dari sisi syariat. Syariat mengetahui bahwasanya itulah perkara yang baik, itulah perkara yang ma'ruf. Ya. Adapun apabila syariat mengetahui bahwasanya itulah perkara yang buruk, maka ini namakan mungkar, mungkar. Ya. Lawan dari al-ma'ruf adalah lawan dari mungkar. Qala wa min huna. Natabayyanul fa'idatu fi qawlihi ta'ala. Maka dari sini menjadi jelas bagi kita faedah yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, juga pemerintah dari kalian. Faedahnya apa? Disebutkan setelahnya, haitsu lam yu'id al-fi'la 'inda dzikri ta'ati awliya'il umur. Ketika tidak diulang fi'il, kata kerjanya, ketika menyebutkan ketaatan kepada para pemerintah. Jadi dalam ayat ini kalau mau diperhatikan, disebutkan dua kali fi'il ati'u, taatlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'u. Ini yang pertama. Ati'u, taatlah kalian kepada siapa? Ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian diulangi lagi, wa ati'u. Dan kemudian taatlah kalian kepada siapa? Ar-Rasul, kepada Rasul. Kemudian ketika menyebutkan ketaatan kepada waliul amr, tidak ada lagi fi'il ati'u. Langsung saja wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian, penguasa di antara kalian, tidak diulangi lagi wa ati'u ulil amri minkum, tidak. Ya. Disebutkan pertama untuk Allah ati'u Allah, kemudian untuk Rasul ati'u Rasul, kemudian untuk ulil amri dikatakan ulil wa ulil amri, tidak kemudian wa ati'u ulil amr. Qala bal ja'alaha tabi'atan li ta'atillahi wa rasulihi. Bahkan di sini ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, itu dijadikan mengikut saja kepada ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, ya. Tidak diulangi lagi wa ati'u ulil amri, berarti apa? Cuma mengikut dari ketaatan yang sebelumnya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, ini ketaatan yang mutlak. Nah, kemudian ketaatan kepada ulil amri ini cuma mengikut saja, cuma percabangan saja, ya. Jadi tidak bisa kemudian ketika ulil amri memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, kemudian tidak bisa untuk seorang mengikutinya atau kemudian melaksanakan perintah dari waliul amr tadi, pemerintah tadi. Ya, itu adalah suatu rahasia atau suatu hikmah yang terkandung dalam ayat ini, bahwasanya apa yang ada dalam ayat ini, penyebutan kata ati'u tadi diulangi dua kali kemudian tidak diulangi pada kali yang ketiga, itu bukan kemudian tanpa ada hikmahnya. Di situ ada hikmahnya, ya. Menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri ini cuma apa? Mengikut saja, bukan kemudian berdiri sendiri, ya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah al-khamisah, faedah yang kelima, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala mawa'idhati ashabihi. Sepertinya terulang, tapi Allah alam, tidak mengapa untuk kita baca lagi. Di sini ada semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati para sahabatnya, seperti faedah yang pertama tadi sebetulnya. Qala kama annahu harisun ala an ya'idhahum ahyanan bitablighihim syara. Sebagaimana beliau itu bersemangat untuk memberikan mau'izhah kepada mereka pada sewaktu-waktu dengan menyampaikan syariat kepada mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan mau'izhah berupa apa? Menyampaikan syariat, menyampaikan tentang bagaimana akidah yang benar, menyampaikan tentang detail-detail dan rincian dari tauhid, menyampaikan pula tentang fiqih, bagaimana melakukan sholat, bagaimana melakukan ibadah puasa, rincian-rinciannya, hukum-hukumnya, juga zakat dan yang lain sebagainya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menyampaikannya kepada para sahabat, menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, halal, haram, wajib, atau kemudian sunnah, itu disampaikan kepada para sahabatnya. Qala fa huwa aidan ya'idhuhum mawa'idha turaqqiqul quluba wa tu'athiru fiha. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mawa'idhah dengan petuah-petuah yang kemudian menjadikan hati itu menjadi lembut dan kemudian mengena di dalam hati-hati tersebut. Selain memberikan mawa'idhah berupa apa, penyampaian ta'lim tentang syariat Islam ini seperti apa, akidahnya seperti apa, ya, kemudian juga fiqihnya seperti apa, hukum-hukum Islam seperti apa, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain juga memperhatikan bagaimana keadaan hati-hati para sahabat tadi, ya, supaya mereka itu khusyuk, supaya mereka merasa khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal tersebut. Jadi tidak hanya diperhatikan ibadah yang zahir saja, ya, tapi juga diperhatikan bagaimana keadaan hati dari para sahabatnya. Diberikan petuah-petuah yang betul-betul mengena, sehingga mereka pun bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saja ibadahnya yang benar, tapi semangatnya juga ada, ya. Kalau ibadahnya betul, cuma enggak ada semangat, ya bersumah juga, ya. Tidaklah kemudian dia rajin giat melakukan ibadah, tidak pula ikhlas dalam ibadah tersebut, tapi diperhatikan betul antara zahirnya dengan melakukan syariat dengan sebenar-benarnya, demikian pula dengan perkara-perkara hati pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan petuah tentang hal tersebut. Qala as-sadisatu annahu yanbaghi lil wa'idhi an ya'tiya bi mau'izatin mu'assiratin fil uslubi wa kayfiyatil ilqa. Bahwasanya sudah sepantasnya bagi seorang yang memberikan petuah, yaitu dia memberikan petuah yang mu'assirah, yang mengena, dengan cara dia memberikan petuah tadi dan bagaimana dia menyampaikan petuah tadi. Jadi diperhatikan betul, ya. kata-kata yang akan disampaikan supaya mengena itu apa yang kemudian istilah yang dipakai, kata-kata yang dipakai ya. Karena terkadang beberapa kata justru membuat suatu mau'izah menjadi hambar ya. Karena kata-kata yang dipakai misalnya kata-kata yang ya biasa terdengar ya, sehingga mau'izahnya atau petuahnya menjadi hambar, tidak begitu mengena. Kalau benar-benar dipilih dengan kata-kata yang baik, retorika-retorika yang baik, itu bisa lebih mengena ya, bisa lebih mengena. Hendaknya seorang yang kemudian ingin memberikan mau'izah benar-benar memperhatikan hal ini. Hendaknya dia ya itu banyak berlatih, dengan banyak berlatih apabila dia ingin memberikan mau'izah, hendaknya dia banyak berlatih atau kemudian mempersiapkan mau'izah yang akan disampaikan sehingga mengenal seperti apa, disusun kata-katanya ya. Itu hendaknya yang dilakukan oleh seorang yang ingin menyampaikan mau'izah ya. Bisa nanti mungkin dipraktekkan apabila ada yang mau safar misalnya mau'izah ya. Seperti bisa sampaikan mau'izah kepada ikhwah, persiapkan dengan benar, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyentuh, retorika yang baik ya. Dan seperti itu di ma'had-ma'had dilatih, di pondok-pondok santri-santri itu dilatih untuk kemudian memberikan yaitu muhadharah, memberikan muhadharah itu memberikan menyampaikan perkataan, menyampaikan khutbah atau menyampaikan kalimat kepada teman-temannya sendiri. Dan seperti itu dilatih ya, biasanya di pondok-pondok pesantren. Qala walakin bi syartin alla ya'ti bi ahadits dha'ifah aw mawdhu'ah. Akan tetapi dengan syarat bahwasanya dia tidak mendatangkan hadis-hadis yang dha'ifah ataupun hadis-hadis yang palsu ya. Hanya karena ingin kemudian mau'izahnya menjadi mendalam, maknanya begitu menyentuh ya, melihat hadis yang dhaif, wah ini betul maknanya betul-betul mendalam ini, betul-betul menyentuh ini, sampaikan. Tidak, lihat derajat hadisnya. Kalau dhaif walaupun menyentuh, tinggalkan ya. Walaupun suatu hadis itu kemudian benar-benar mengandung misalnya ancaman yang begitu berat kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan tertentu, ini kalau orang mendengar pasti ngeri, menyentuh hatinya ya. Tapi lihat lagi derajat dari hadisnya. Kalau dhaif tinggalkan. Untuk apa kemudian menyampaikan hadis yang dhaif ya, yang kemudian bukan termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li anna ba'd al-wa'ad ya'ti bil ahadits ad-dha'ifa wal mawdhu'ah. Karena sebagian orang-orang yang biasa memberikan mau'izah, yaitu para dai yang kemudian memberikan ceramah di sana dan di sini, biasanya mendatangkan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan hadis-hadis yang palsu. Qala yazumu annaha tufidu fi tahriqil qulub. Mereka menyangka bahwasanya hadis-hadis yang dhaif tadi dan juga hadis-hadis yang maudhu tadi bermanfaat, berfaedah, bisa menggerakkan hati. Karena hadisnya betul-betul tadi misalnya mengandung ancaman yang mengerikan atau kemudian mengandung janji-janji yang begitu menggiurkan, balasan-balasan di surga bagi orang yang membaca surat ini, membaca surat itu, baca surat ini 100 kali. Ini ada misalnya faedahnya atau kemudian ada balasan di surga, akan mendapatkan misalnya sungai yang mengalir yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain tidak mengamalkannya, misalnya seperti itu. Tergerak orang ketika mendengarkan yang seperti itu ya, tapi kemudian hadisnya palsu ya. Ini hendaknya jangan sampai kemudian seorang menyampaikan hadis-hadis ini cuma hanya karena ingin apa, orang yang mendengarkannya tergerak hatinya kemudian mau menerima nasihat tersebut. Nah. Qala walakinaha wa in afadat fi hadza tadur. Akan tetapi hadis-hadis tersebut walaupun kemudian katakanlah memberikan faedah tersebut, hati menjadi tergerak dengan mendengarkan hadis-hadis yang palsu ataupun kemudian dhaif tadi, Dari sisi yang lain, sabur juga bermadarat. Ada faedahnya, tapi kalau dilihat madaratnya lebih besar, ya. Dan juga sebetulnya, kenapa kok kemudian ada hadis-hadis maudhu'ah tadi, hadis-hadis yang palsu tadi? Ya memang dari awalnya biasanya adalah munculnya dari orang-orang yang seperti ini, yang ingin menyemangati orang untuk beribadah. Ya, dari orang-orang yang kemudian melihat kok orang-orang ini apa namanya pada masa sekarang itu, pada masa sekarang maksudnya pada masa mereka dahulu, ketika mereka memalsukan hadis tersebut, melihat kok orang-orang kemudian lemah dalam beribadah, mana semangatnya? Saya ingin membela syariat ini supaya mereka itu kemudian bisa beribadah dengan ibadah yang sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Saya ingin mereka bersemangat. Dia menyangka bahwa dia membela syariat. Dia menyangka bahwa dia membela agama. Justru dia merusak agama dengan memberikan hadis-hadis yang maudhu'ah. Akhirnya tadi apa? Dia memberikan atau menyampaikan hadis-hadis yang maudhu'ah. Wahai sekalian manusia, lakukan amalan ini. Atau katakanlah suatu amalan yang syar'i memang misalnya apa? Lakukanlah sholat subuh berjamaah. Kalian akan mendapatkan ini. Ya ini berdasarkan hadis yang palsu. Ya. Maka walaupun kemudian orang bergerak untuk sholat subuh berjamaah, justru ini bermadarat dari sisi yang lainnya. Ya. Dari sisi apa? Disebutkan di sini. Faqad sabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maka telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa 'anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin atau fa huwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang kemudian menyampaikan sesuatu dari hadis dariku yang dia mengetahui bahwasanya itu adalah dusta, maka dia adalah termasuk salah satu dari dua orang pendusta. Ya. Walau alam dua orang pendusta ini maksud apa? Tapi yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam di sini bahwasanya dia termasuk orang yang berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain juga ada ancaman bagi seorang yang berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang kemudian sengaja berdusta atasku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Mau kemudian supaya orang mendengarkan mau'izah kita, supaya tersentuh, supaya mereka bersemangat, kita sendiri masuk ke neraka. Mau apa enggak? Tentu saja tidak mau. Tinggalkan hadis-hadis yang maudhu'ah tersebut. Tinggalkan hadis-hadis yang palsu tadi. Ya. Hadis-hadis yang sahih banyak. Hadis-hadis yang kemudian kita bisa menggerakkan hati-hati manusia dengannya itu banyak. Tinggal kita pelajari, tinggal kita gali, buka kitab-kitab hadis tersebut. Sangat banyak. Bila seorang mau mencari suatu hadis tentang tema tertentu, tentang kesabaran, tentang ketakwaan, tentang yaitu sikap al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, juga tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan puasa, sunnah, dan yang lain sebagainya, banyak. Tidak perlu kemudian mencari atau kemudian melihat hadis yang maudhu kemudian disampaikan. Ya. Kalau mau melihat dari kitab-kitab yang di dalamnya hadis-hadis yang sahih, banyak. Hanya saja ya tadi, dipilah dan dipilih mana kemudian kitab-kitab yang kemudian memang banyak menyampaikan hadis yang sahih dan mana kemudian kitab-kitab yang banyak menyampaikan hadis-hadis yang maudhu, banyak menyampaikan hadis-hadis yang maudhu. Kitab-kitab yang banyak menyampaikan hadis yang sahih tentu saja yaitu ma'ruf di kalangan kita seperti Sahih Bukhari, buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga buka Sahih Muslim, demikian Riyadhus Shalihin yang dalam jangkauan kita yang hampir semua orang memilikinya, itu banyak sekali dalamnya hadis-hadis yang sahih, ya. Bahkan zaman sekarang bisa dipilih kemudian mana yang sahih, mana yang dhaif, karena sudah ada catatan kakinya, sudah diteliti oleh para ulama, semakin mudah pada saat sekarang ini. Maka hendaknya kita benar-benar ketika ingin memberikan petuah dan nasihat kepada manusia, misalnya yang akan menyampaikan khutbah, misalnya ditunjuk untuk menyampaikan khutbah, pilih hadis-hadis yang sahih. perhatikan betul apa yang kemudian keluar dari riset kita ini, jangan sampai keluar hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu. Apalagi sekarang zamannya internet, ya. Mudah sekali untuk kemudian mengecek kesahihan ataupun kemudian dhaifnya hadis tersebut. Dan kemudian asal-asalan, ini hadis yang bagus, maknanya bagus, akan mengena, tidak dicek. Dicek dulu. Mudah sekali pada zaman sekarang ini untuk kemudian mengecek kesahihan ataupun dhaifnya hadis tadi. Qala rahimahullahu ta'ala anna ar-rajula idza arada an yufariq ashabahu wa ikhwanahu فإنه يعظهم موعظة بليغة. Ini juga sepertinya agak terulang, tapi tidak mengapa. Bahwa seorang apabila hendak berpisah dari para sahabat-sahabatnya dan para saudara-saudaranya, hendaknya dia memberikan suatu mau'izah yang mendalam. Qala liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in atau mau'izatu muwaddi'in, sepertinya ini adalah suatu nasihat mau'izah dari orang yang akan berpisah. Ini perkataan dari para sahabat, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah as-saminatu, faedah yang ke-8, talabul wasiyyati min ashabil ilmi, meminta wasiat dari orang-orang yang memiliki ilmu. Ini banyak dilakukan oleh para ulama. Apabila kemudian mereka mendatangi ulama yang lebih senior, ulama, para ulama kibar, mereka meminta wasiat apa yang kemudian dirasa penting untuk diri mereka, maka kemudian diberikan wasiat oleh sang ulama tadi, dan insya Allah wasiat tersebut akan mengena. Wasiat tadi kemudian akan bermanfaat bagi orang yang kemudian meminta wasiat tadi. Qala at-tasi'atu, faedah yang ke-9, annahu la wasiyata afdala wala akmala min al-wasiyati bi taqwallahi 'azza wa jall. Bahwasanya tidak ada wasiat yang lebih afdal dan lebih sempurna dari wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Surat An-Nisa 131, ayat ke-131. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang atau orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian, juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Qala wa taqwallahi sabaqa syarhuha, dan ketakwaan kepada Allah itu telah lewat penjelasannya. Ini banyak yang sepertinya terulang, ya, wallahu alam. Tapi tidak mengapa untuk kita sebutkan. Qala al-ashiratu al-wasiyatu bisami wa ta'ati li wulati al-umur wa in kanu 'abidan. Wasiat untuk mendengar dan taat dan taat kepada para pemerintah, para penguasa, walaupun mereka dari kalangan para budak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisami wa ta'ati wa in ta'maru alaikum 'abadun. Dan atas kalian, itu wajib atas kalian untuk mendengar dan taat, walaupun kemudian yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Qala li'anna as-sam'a wa at-ta'ata lahum tantafi bihi syururun katsiratun. Karena dengan mendengar dan taat kepada mereka, maka akan ternafikan kejelekan-kejelekan yang banyak. Dengan mendengar dan taat kepada para pemerintah, maka akan akan hilang atau kemudian ternafikan, tertolak segala kejelekan yang banyak, seperti pemberontakan, ya, tidak adanya rasa aman di tempat-tempat yang kemudian terjadi pemberontakan, ya, perang antara rakyat dengan penguasanya, maka yang terjadi adalah tidak adanya rasa aman, kelaparan, ya, dan berbagai macam kejelekan yang lainnya. Tidak adanya atau kemudian munculnya berbagai macam penyakit, wabah dan lain sebagainya. Dengan taat kepada pemerintah, maka akan ternafikan segala kejelekan-kejelekan tersebut. Qala wa fawdha 'azimah, dan juga akan ternafikan kekacauan yang begitu besar di suatu daerah. Qala rahimahullah al-hadi asyrata zuhuru ayatin min ayati ar-rasul alaihi salatu wassalam. Di sini ada faedah bahwasanya di situ ada ayat, salah satu tanda dari tanda-tanda Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tanda kerasulan beliau. Qala haitsu qala, di mana beliau bersabda, man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Beliau mengatakan ini sebelum terjadinya, kemudian terjadi sebagaimana beliau sebutkan. Qala walladzina 'ashu min as-sahabati ra'aw ikhtilafan katsiran. Dan orang-orang yang kemudian masih hidup dari kalangan sahabat sepeninggal beliau, kemudian berumur panjang, mereka pun kemudian melihat berbagai macam khilaf, berbagai macam perselisihan yang begitu banyak. Qala kama ya'lamu dzalika min at-tarikh, kama ya'lamu dzalika min at-tarikh, sebagaimana hal tersebut diketahui dari sejarah yang dituliskan oleh para ulama. Munculnya seperti al-firqah seperti al-khawarij yang memberontak kepada penguasa, itu pada zaman ketika sahabat masih ada yang hidup. Demikian pula munculnya Syiah, Ar-Rafidhah juga muncul ketika para sahabat masih hidup. Demikian pula Al-Qadariyah, Ibn Umar sempat menjumpai Al-Qadariyah tersebut, mendapatkan berita tentangnya bahwasanya telah muncul di Basrah orang yang mengatakan bahwasanya Al-Amru Unuf, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini adalah sesuatu yang baru, tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qadariyah. Berbagai macam ikhtilaf tersebut muncul pada zaman para sahabat. Yaitu para sahabat, perlu untuk diketahui, sahabat yang terakhir hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat yang bernama Abu Tufail. Beliau hidup sampai sekitar tahun 100 Hijriah. Lebih kurang tahun 100 Hijriah. Wallahu alam tepatnya tahun berapa, tapi lebih kurang ya tahun 100 Hijriah. Jadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih banyak para sahabat yang hidup, kemudian masih bertahan hingga sekitar 90 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi perselisihan di antara manusia, apalagi sepeninggal para sahabat, maka tambah banyak lagi perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Ya. Kalau pada zaman para sahabat sudah muncul khilaf yang banyak, apalagi zaman-zaman setelahnya banyak yang kemudian mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama, ya. Melontarkan yaitu pendapat-pendapat pribadinya, pemikiran-pemikirannya tentang agama ini padahal tidak sesuai dengan agama Islam dan bertentangan dengan agama Islam. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pertentangan-pertentangan tersebut, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan yang dilontarkan oleh orang-orang yang kemudian berusaha untuk memasukkan pemikirannya ke dalam agama Islam ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan beberapa faedah dari hadis ini pada kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.